Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali daras kita membaca Mu'tamimatul Jurumiyah 6, dan pada pembahasan kita sebelumnya, pembahasan kita tentang babun nakhirati wal ma'rifah, bab nakhirah dan ma'rifat. Sekarang kita di pertemuan kedua dari bab tersebut. Qalan mu'alib rahimahullah, silakan, ada yang membaca? Abu Isa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal-barizu ما له صورة في اللفظ وينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كتائي قمت وكافي أكرمك. والمنفصل ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا نحو أنا مؤمن وما قام إلا أنا. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه تعالى والبارز ما له صورة في اللفظ وينقسم إلى متصل ومنفصل. Dan domir baris, yaitu domir yang memiliki bentuk pada lafad, artinya domir ini terlafadkan. Wayanqasimu ila mutasilin wan munfasil, dan domir baris terbagi menjadi domir mutasil yang bersambung, wan munfasil, dan domir yang terpisah. Qala fal mutasilu, domir mutasil atau domir baris mutasil bagian yang pertama, yaitu huwalladhi la yuftatahu bihin nutqu, yang dia itu tidak mengawali pembicaraan. Domir mutasil adalah domir yang tidak bisa untuk mengawali pembicaraan. Walayaqa'u ba'da illa, dan juga tidak bisa datang setelah ila, tidak jatuh, tidak datang setelah ila. Kata ikumtu wa kaf akromaka, seperti tak pada kumtu dan kaf pada akromaka. Nah, seperti tak pada kumtu, ini domirnya domir baris mutasil. Nah, domir baris mutasil dikatakan baris karena memiliki bentuk pada lafad, yaitu terlafadkan. Antum baca kum tu, yaitu ada tak yang berdoma tu, gitu ya. Karena kop untuk fiil, mim untuk fiil, taknya untuk apa, huruf untuk domir. Enam. Maka tak di sini adalah domir baris, tak di sini adalah domir baris, tak yang berharokat doma ini adalah domir baris. Boleh dibaca kum tu, kum ta, kum ti. Enam. Assalamualaikum. Dan juga Naam. Domir ini ya, kita kembali ke pengertian ya. Apa tadi pengertiannya? Waladhi la yuftatahu bihi nutqu, yang tidak bisa untuk memulai pembicaraan. Naam, karena antum tidak bisa memisahkan ta ini dari fi'il. Enggak boleh antum berkata tu. Naam, tu koma. Berbeda halnya dengan domir munfasil, munfasil yang akan dibaca sebentar lagi. Nah, seperti apa? Ana. Antum boleh mengatakan ana qaimun. Ana kumtu. Ana akumu. Itu enam domir. Ana ini domir munfasil ya. Domir baris yang itu munfasil, bisa memulai pembicaraan. Nah, adapun domir tak seperti tak pada kumtu, tidak boleh antum berkata tu koma. Farqulafikum. Kenapa? Karena domir mutasil adalah domir yang tidak bisa mengawali pembicaraan. Seperti juga kaf, domir kaf pada akromaka, tidak bisa antum berkata ka akroma, mengawali pembicaraan enggak boleh. Enam. Ka akroma tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kita ingin memulai pembicaraan dengan domir? Nah, maka barakallahu fikum didatangkannya domir yang lain yang bukan mutasil, yaitu domir munfasil yang didatangkan. Antum berkata iyyaka akroma. Iyyaka akroma. Seperti tadi kita datangkan domir munfasilnya ana qaimun. Kalau yang maful bihinya, yang domir nasobnya, kita datangkan iyaka, iyaka akromtu, iyaka akroma seidun. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ya, itu pengertian dari domir baris, yaitu domir yang tidak bisa mengawali pembicaraan. Nah, tidak pula bisa datang setelah ila, artinya enggak boleh berkata ma koma ila tu, ma dorob tu ila ka. Itu enggak boleh. Ma koma ila tu enggak boleh. Yang benar apa? Ma koma ila ana, memakai domir munfasil bukan mutasil. Nah, karena domir mutasil lah yang domir munfasil, karena domir munfasil lah yang bisa datang setelah ila, adapun mutasil tidak bisa. Sehingga tidak boleh berkata ma koma ila tu, ma akroma zaidun ila ka. Itu enggak boleh. Yang benar apa? Ma koma ila ana, ma koma ila ana, atau ma koma ila huwa, ma koma ila anta. Pakai domir yang munfasil. Begitu juga antum berkata, boleh juga berkata ma akroma zaidun ila iyaka, ma akroma zaidun ila iyahu, ma akroma zaidun ila iyakum, atau ma akromtu ila iyaha, dan yang semisalnya. Qala wal munfasil, kita lanjutkan. Qala wal munfasilu ma yuftatahu bihi nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Dan domir munfasil yaitu domir yang bisa memulai pembicaraan dan bisa datang setelah illa. Nahwu, contoh, ana mu'minun. Nah, mana domirnya? Ana mu'minun, mana domirnya? Ana. Ana di situ domir munfasil. Wa ma qama illa ana, mana domirnya? Ana. Nah, domirnya ananya. Wa ma qama illa ana. Barakalakum. Nah, syahidnya apa? Domir munfasil yaitu domir yang bisa memulai pembicaraan, itu domir munfasil. Antum berkata ana mu'minun, huwa mu'minun, antum mu'minuna. Nah, iya kan? Nah, anti mu'minatun. Kemudian contoh lainnya, wama qoma illa ana, wama qoma illa huwa, wama qoma illa anta, wama qoma illa anti, wama qoma illa antum, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Nah, silakan baca lagi. Lanjutan bacaan. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu taala aqsamul mutassili bihasabi mawaqi'ihi minal i'rabi wa yanqasimul mutassilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Fal marfu'u nahwu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa daraba wa darabu wa darabat wa darabata wa darabna. Fal mansubu nahwu akramani wa akramana wa akramaka wa akramaki wa akramuka wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramaha wa akramahuma wa akramahum wa akramahunna. Wal majruru kal mansubi ila annahu dakhala alaihi amilul jarri nahwu marrabi wa marrabina wa marrabina ila akhirih. Coba. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah wa yanqasimul muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrur. Dan domir muttasil terbagi menjadi tiga bagian. Domir muttasil terbagi kepada marfu', terbagi menjadi marfu', mansub dan majrur. Artinya ada domir yang kedudukannya rafa', nam sebagai apa? Sebagai fa'il atau naibul fa'il. Ada juga domir muttasil yang kedudukannya nasab, sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi atau juga bisa sebagai isim inna. Nah, dan juga ada juga yang majrur, domir majrur sebagai apa? Majrur, majrur karena mudhof ilai atau karena diawali oleh huruf jar. Nah, jadi domir mutasil, domir yang memiliki bentuk atau ringkasnya domir yang bersambung, mutasil domir yang bersambung yang dia itu memiliki bentuk ya, bisa bersambungnya dengan fi'il, bisa bersambung dengan isim, bisa juga bersambung dengan huruf. Nah, domir ini karena itu dikatakan mutasil karena bisa bersambung dengan fi'il seperti kumtu akromaka. Nah, itu enam. Bisa juga bersambung dengan isim seperti kitabuhu, kitabuka. Ya, bisa juga bersambung dengan huruf seperti innahu, innaka. Nah, iya kan? Nah, itu domir-domir apa? Mutasil. Yang domir mutasil ini terbagi domir kepada domir rofa, domir nasab dan domir jar. Tergantung kedudukannya dalam i'rab. Nah, barakallahu'alaikum. Lalu setelah itu akan dirinci bagaimana domir-domir ini dikatakan domir marfu atau contohnya. Nah, qala fal marfu'u domir mutasil yang rafa nahwu contohnya darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa darab wa daraba wa daraba wa darabu wa darabat wa darabata wa darabna. Nah, mana domir-domirnya? Selain kata yang terdiri dari huruf dot, ro dan ba, itu dikatakan domir untuk lebih mudahnya ya, meskipun bisa dirinci lagi. Dot, ro dan ba disebut apa? Dorob tu dot, ro dan ba disebut apa? Fi'il. Nam dorob tu taknya disebut apa? Domir mutasil. Nah, itu. Nah, jadi ketika antum dapati kata bersambung dengan domir, antum harus bisa membedakan mana katanya, mana domirnya. Apakah kata ini fi'il atau isim atau huruf. Harus bisa dibedakan. Nah, darabtu mana domirnya? Tak yang berdoma, darabtu. Darabna mana domirnya? Nun. Darabna. Alif. Na, domirnya na. Darabta mana domirnya? Ta. Ta. Darabti mana? Ti. Darabtuma. Tuma. Darabtuma. Boleh antum bilang tuma, namun tetap lebih kalau dirinci apa? Ta. Ta-nya domir. Nam. Mimnya untuk alamat jamak. Alifnya lil imad. Darabtu mana domirnya? Tum. Ta-nya. Ta-nya. Ya. Boleh antum baca tum untuk lebih ringkas membahasakan. Namun kalau dirinci, domirnya itu ta, mim, alamat jamak. Darabtuna mana? Tu. Nam, ta-nya, tak berdoma itu adalah domir. Nun yang bertasdid, nun inas. Nam. Alamat jamak, jamul inas. Darabtum tadi mimnya alamat jamak, jamak dzukur. Daraba mana domirnya? Ada enggak di buku antum? Wa darabtuna wa daraba ada. Apa salah cetak di sini? Hah? Daraba ada ini. Domirnya tidak terlihat. Ah, domirnya domir mustatir ya, domir mustatir. Domir di sini mustatir. Gua. Berarti pembagian di sini pembagian kepada domir secara umum ya. Iya. Kalau ada contoh daraba berarti pembagian domir di sini domir secara umum. Bukan hanya domir mutasil ini. Ini pembagian untuk domir yang mustatir. Untuk bukan sekedar domir baris, bukan sekedar domir mutasil dan munfasil, namun juga masuk domir mustatir. Nah, ketika kita dapati contoh daraba berarti pembagian yang ada di sini adalah pembagian untuk apa? Domir secara umum, yaitu bisa domir mustatir dan juga bisa domir baris. Bisa domir mustatir dan juga bisa domir baris. Kalau domir baris terbagi menjadi mutasil dan munfasil. Nah, pada contoh daraba domirnya apa? Mustatir. Apa takdirnya? Wa. Wa. Nam daraba mana domirnya? Ba. Alif. Daraba alif. Nam. Darabu mana Abu Isa domirnya? Darabu. Wow. Wawu, iya. Alifnya apa itu? Darabu ada alif di situ. Alif apa? Alif fariqo. Alif fariqo. Nam. Alifnya alif tambahan alif fariqo. Wa darabat mana domirnya? Darabat, darabat bersukun. Darabat mana domirnya? Mustatir. Domir mustatir. Mustatir, takdirnya apa? Iya. Nam, iya. Darabata mana takdirnya? Darabata. Alif. Nam takdirnya domirnya alif, iya. Taknya apa? Sebagai apa tak? Alamat ta'nis. Dorobat tak yang sukun alamat ta'nis. Dorobata juga tak yang berharokat di sini alamat ta'nis. 6. Kenapa dorobat kemudian berubah menjadi dorobata di fathah? Padahal dia itu alamat ta'nis, tanda ta'nis tanda mu'anas. Kenapa? Karena ketemu dua sukun, sukun pada ta lalu sukun pada alif. Alif ibarat dari sukun bukan? Iya, ibarat dari sukun karena bertemu dua sukun. Apa? Karena bertemu dua sukun, sukun pada ta dan sukun pada alif. Nam, karena bertemu dua sukun maka sukun yang pertama dihidupkan. Pada apa? Sukun pada ta. Sehingga antum baca dorobata. Nam, dorobna mana domirnya? Domirnya adalah dorobna. Naknya nun. Domirnya nun. Barakalafikum. Nah, bagaimana cara i'rabnya untuk fi'il-fi'il ini? Untuk fi'il-fi'il ini yang i'rabnya ada tiga cara mengi'rab tergantung domir. Tiga membahasakan tergantung bersambung dengan domir mana. Nah, yang semuanya adalah mabni ya, fi'il fi'il madi semuanya mabni bukan? Mabni. Nah, sehingga untuk mengatakan fi'lun madiyun, fi'lun madin mabni ala tirikitik. Nah, yang dimaksud tadi cara mengirobnya ada tiga, dalam arti untuk tanda mabninya ya. 6. Pertama, mabni ala afa, alal afa, fi'il madi. Mabni ala fathi. Contoh pada doroba, fi'lun madin mabni ala fathi. Lalu yang kedua, mabni ala sukun. Pada contoh, dorobtu, kemudian dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, terus dorobtum, dorobtunna, dorobtuma, lah itu. Itu semuanya mabni ala sukun. Semuanya mabni ala sukun. Litisolihi bidomi rirafin mutaharikin. Nah, kemudian satu lagi mabni ala wawu. Ala dorobu, ala apa? Wawu. Dorobu, dorobu mabni ala domi. Ala domi, mabni ala domi, dorobu. Fi'lun madin mabni ala domi, litisolihi biwawil jama'ah. Nah, gitu ya. Berarti untuk fi'il ini domir-domir yang bersambung dengan fi'il madi, nah domir-domir yang bersambung dengan fi'il madi disebut domir di, apa di sini disebut domir rafa, disebut domir rafa. Domir-domir yang bersambung dengan fi'il madi di sini disebut dengan domir apa? Domir rafa. Kita katakan fi mahali rafa'in. Barakallahu fikum. Kemudian domir ini ada yang domir baris mutasil, ada juga domir yang mustatir. Domir mustatir, yang mustatir pada doroba. Selain itu domir baris yang mutasil. Tadi sudah disebutkan bagaimana cara mengirobnya, yaitu fi'lun madin mabni ala fathi, fi'lun madin mabni ala sukun, dan fi'lun madin mabni ala domi. Nah, fi'lun madin mabni ala domi yang dorobu contohnya. Jadi yang antum bisa di situ apa? Doroba sama dorobu saja ya. Doroba untuk fi'lun madin mabni ala fathi, dorobu fi'lun madin mabni ala domi. Nah, doroba fi'lun madin mabni ala al-fathi, dorobu fi'lun madin mabni ala domi. Selain itu fi'lun madin mabni ala sukun. Itu gampang kan? Gampang. Nah, ingat. Jadi kalau ketika antum dapati fi'il, begitu cara i'rabnya. Fi'lun madin mabni ala fathi atau domi atau ala sukun. Barakallahu fikum. Ketika fi'il tersebut bersambung dengan domir-domir tadi, begitu cara i'rabnya. Nah, walau wal mansub. Sekarang pembahasannya pada apa ini? Domir yang mansub. 6. Yaitu fi mahli nasbin. Nahwu akromani wa akromana wa akromaka wa akromaki wa akromakuma wa akromakum wa akromakunna wa akromahu wa akromaha wa akromahuma wa akromahum wa akromahunna. Sahihnya yang antum lihat adalah pada apa? Domir-domir yang pada huruf-huruf yang akhir. 6. Akromani, mana yang syahidnya? Ini. Ya. Ya-nya. Akromana, mana syahidnya? Akromana? Nun. Na. Nah. Kalau ada alifnya ada baca na. Akromana. Akromaka, mana? Kaf. Ya, kaf. Akromaki. Ki. Kaf, kaf, ya kaf dibaca kaf, kaf yang berkasrah. Akromakuma, mana? Kuma. Akromakum. Kum. Akromakuna. Kuna. Akromahu. Hu. Ha, domir ha. Akromaha. Ha. Akromahuma. Huma. Akromahum. Hum. Akromahuna. Hunna. Nah, itu untuk ngirob mudahnya. Namun ini juga bisa dirinci seperti kita mengucap rincian pada fa'il. Mengerti? Dirinci maksudnya apa? Bisa dirinci ketika antum mengucapkan akromakuma, kapnya domirnya, mimnya alamat jamak, alifnya lil imad. Akromahum, mana domirnya? Pada hum itu haknya domir, mimnya alamat jamak. Boleh dirinci, boleh juga dibaca garis besar ya. Antum mengatakan hum, enggak masalah. Yang penting antum bisa membedakan mana yang fi'il, mana yang domir. Gitu ya. 6. Akromani. Ya, di sini ada berapa domir akromani? ada berapa domir? Satu. Akromani, okay. Ada dua domir. Yang pertama domir apa? Domir domir rofa, mustatir rofa. Dan kalau kita lihat di atas berarti yang mana? Dari doroptu sampai dorobna yang mana berarti? Sama dengan yang mana? Sama dengan doroba. Sama dengan doroba kan? Domirnya apa doroba? Huwa. Nah di sini akromani ada domir huwa enggak? Ada. Ada berarti ada domir. Ada domir satir yang domir ini domir rofa. Lalu domir apa lagi? Ya, mutakallim. Pada ya, pada domir ya di situ. Ya, domir nasob. Nah, berarti ada dua domir yang jadi syahid pada pembagian ini adalah domir ya-nya. Lalu akromana, ada berapa domir akromana? Dua. Dua domir. Yang pertama domir huwa, mustatir huwa. Yang kedua domir Nah, yang domir mustatir huwa domir rofa atau domir nasab? Domir rofa. Rofa. Yang domir na domir apa? Domir nasab. Lalu akromaka ada berapa domir? Dua. Mana domir yang pertama? Domir mustatir huwa. Yang kedua? Kaf. Nah, sekarang anda bikin yang contoh yang enggak ada di buku. Akromuka ada berapa domir akromuka? Dua. Yang pertama domir akromuka. Yang pertama domir apa? Akromuka. Mereka memuliakanmu. Mereka para laki-laki memuliakanmu. Berarti mana domir yang pertama? Domir mutasil wawu. Disebut wawu jama'ah. Yang kedua domir kaf. Yang dia itu domir nasab. Nasab itu ya. Anak bikin contoh lain. Contoh lainnya. Akram na. Ada berapa domir? Dua. Ada dua. Yang pertama apa? Domir. Domir mutasil nun niswa. Yang kedua domir mutasil. Akram na. Artinya apa itu akram na? Mereka para perempuan telah menghormati kami. Nah, akram na, iya kan? Sekarang anak bikin lagi. Akram tahum ada berapa domir? Dua. Ada dua. Yang pertama apa? Domir ta. Yang dia itu domir apa? Disebut domir apa? Ta. Domir rofa. Mutasil. Domir mutasil fi mahli rofin atau domir rofa. Yang kedua domir hum. Yang domir nasob. Domir nasob mutasil fi mahli nasbin. Nah sekarang akram tumuni ada berapa domir? Akram tumuni ada dua. Yang pertama domir mutasil tum. Yang kedua domir mutasil ya mutakalim. Nah kalau antum kalau dirinci akram tumuni ada wawu di situ ya. Akram tumuni ada wawu kan, wawu apa di sini asalnya tum. Tum kemudian wawu datang wawu di situ wawu isba. Akram tumuni akroma fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomir rafin mutaharik wa ta dhabir mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'ilun mim alamatul jam'i wawu lil isba lalu nun lil wiqaya ya dhabir mutasil mabni ala sukun fi mahli raf fi mahli nasbin mafulun bihi akram tumuni. Nah, bisa dipengerti. Nah, jadi ketika antum mendapati fiil bersambung dengan dua domir harus bisa membedakan mana domir pertama, mana domir yang kedua, mana domir yang rofa, mana domir yang nasab. Nah itu barakallahu fikum. Jadi ketika ada pembagian domir maksudnya ke situ. Ketika ada pembahasan pembagian domir rofa, pembagian domir nasab, domir jar, maksudnya kita tuh harus bisa membedakan ini domir apa, rofa, nasab atau jar. Jadi kata ini terdiri dari berapa domir, harus bisa membedakan. Nah, Fala wal majruru, yang berikutnya ada majrur. Kal mansubi, kal mansub ila annahu dakhala alaihi amilul jar. Domir majrur yaitu seperti domir mansub, seperti domir mansub, namun domir tersebut kemasukan amil jar. Namun kemasukan amil jar. Nahwu marra bi, marra bina ila akhirih. Kemasukan huruf jar, marra bi, marra bina, marra bika, marra bikum, marra bihim. Bisa mengerti? Maksudnya seperti seperti domir jar, artinya apa? Antum lihat bahasa, lihat huruf-huruf akhir yang bersambung dengan seperti huruf, seperti kal mansub, seperti domir mansub. Maksudnya antum lihat domir-domir yang ada pada contoh yang mansub. Antum lihat yang akromani mana domirnya? Akromani mana domirnya? Ya, ya, ya. Maka antum boleh mengatakan marro bi. Akromana mana domirnya? Bina. Maka diganti menjadi marro bina. Nah, akromaka mana domirnya? Kaf. Maka antum boleh berkata marobika. Marobika ini belum ada fa'ilnya, ya. Atau kita katakan fa'ilnya huwa, enggak apa-apa. Jadi kalimat lengkapnya antum berkata Muhammadun marobina. Muhammadun marobina, mengerti? Sehingga kalimatnya sempurna. Atau boleh juga antum berkata maro Muhammadun bina. Gitu ya. Atau kita bikin domirnya yang mutasil, marortu atau marorta, marorta bina. Mengerti? Marorta bina. Sekarang yang akromaki coba dirubah menjadi domir majrur, mutasir majrur. Akromaki menjadi akromaki. Marortu biki. Biki, ya. Sekarang akromakuma, marortu marortu bikuma. Bikuma, ya. Akromakum menjadi marortu bikum, bikum marortu. Ya, marortu bikum. Akromakunna menjadi akromahu menjadi akromaha menjadi akromahuma akromahum bihim. Mas, di situ bihum kan? Di situ hum, namun ketika kemasukan ba dibaca bihim bukan bihum. Bihim harokat, harokat hanya dirubah menjadi kasro untuk harokat itba, penyesuaian dengan harokat sebelumnya. Bihim domirnya pada ha, domirnya. Adapun harokatnya boleh doma, boleh kasro. Ketika kasro karena mengikuti harokat juruk jarba. Enam. Akromahuna menjadi akrom marortu bihina. Nah itu cara mengirobnya fi mahali jarin. Marortu bika. Ba harful jar, kaf domir mutasil mabni ala sukun, kaf domir mutasil mabni ala al-fatih fi mahali jarin. Marortu bihi. Apa i'rabnya? Ba harful jar, alha domir mutasil mabni ala kasri fi mahali jarin. Marortu marortu marorta bina, marorta bina, kamu melewati kami. Apa i'rabnya? Marorta bina, ba harful jar, na domir mutasil mabni ala sukun fi mahali fi mahali jarin fi harful jar. Maksud, nah, jadi domir-domir ini ketika marfu fi mahali raf'in, ketika mansub fi mahali nasbin, ketika majrur fi mahali jarin. Tidak dikatakan marfu, majrur, dan tidak dikatakan marfu, mansub, dan majrur. Nah, karena kenapa? Karena bahasa marfu untuk apa? Yang mu'rab. Kalau mabni kita katakan fi mahali raf'in. Begitu juga mansub untuk yang mu'rab. Adapun yang mabni kita katakan fi mahali nasbin. Dan majrur untuk yang mu'rab ataupun yang mabni fi mahali jarin. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok pagi. Untuk malam DL sementara diliburkan. Nah, karena apa? Karena kebanyakan yang ikut DL adalah para santri. Sekarang yang banyak ikut DL para santri yang mereka sekarang lagi menghadapi masa ujian. Setelah itu akan ada masa liburan, sehingga DL akan dimulai lagi setelah selesai dari liburan atau setelah mereka kembali dari masa liburan. Insya Allah akan kita mulai lagi DL. Nah, dan untuk pelajaran nahu insya Allah tetap berjalan, kecuali kalau ada uzur ya, tetap berjalan pagi Sabtu, pagi Ahad. Nah, dan untuk pelajaran lainnya menyusul. Nah, terutama untuk kitab Al-Mumtik fi Ilmin Nahwi ini akan menyusul menunggu kitab tersebut dicetak. Nah, sambil menunggu kitab Al-Mumtik fi Ilmin Nahwi dicetak, kita lanjutkan dengan DL. Nah, atau bisa juga nanti diselingi kitab yang lain jika dicetaknya masih lama, entah itu kitab Balago atau kitab Sorob yang lainnya, yang nanti akan diumumkan ketika sudah ada kejelasan berkaitan dengan waktu atau kitabnya insyaallah ta'ala. Nah, warakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu alilat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.